Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا. Mewujudkan amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi kita semuanya. Menjadikan amalan kita diterima oleh Allah dan dilipat gandakan dengan balasan serta ganjaran di akhirat kelak merupakan cita-cita setiap insan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya senantiasa mengingatkan kita untuk beramal amalan saleh, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang datang dari orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanyalah Allah menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Itulah amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapapun yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan janganlah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain itu kewajiban bagi kita semuanya adalah menjaga agar amalan yang kita lakukan tidak terhapus dengan sebab perbuatan yang kita lakukan ataukah keyakinan yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan, memusnahkan amalan-amalan kalian. Oleh karena itu, barakallahu fikum, mengenal dan mengetahui perkara yang membatalkan amalan adalah suatu hal yang amat penting. Sampai-sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khawatir dan takut akan hal tersebut menimpa diri-diri kita. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dari sahabat Mahmud bin Ladid radhiyallahu ta'ala anhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-ashghar." Sesungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat mengatakan, "Qalu wa ma asyirkul ashghar ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ar-riya. Itulah riya. Hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Oleh karena itu, ayuhan nas rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan ini kita akan menyebutkan beberapa hal yang akan membantu diri kita untuk menghilangkan syirik kecil ini, menghilangkan riya, menghilangkan sum'ah yang akan menggugurkan amalan kita. Riya yang menjadi sebab tiga orang dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, pertama kali dinyalakan untuk mereka amalan yang amat besar, berjihad di jalan Allah, menghafal Al-Quran dan mengajarkannya, serta bersedekah, berinfak, tidak ada satu kesempatan untuk memberikan infak di jalan Allah melainkan dia berikan. Namun ketiga orang ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka dengan sebab tidak adanya keikhlasan, dengan sebab adanya penyakit ar-riya. Obat yang pertama yang patut kita perhatikan adalah al-khawfu minallahi azza wa jal. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut yang akan membuahkan sang pemiliknya untuk senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang takut, yang memiliki khasyah, mereka adalah para ulama. Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya adalah para ulama. Rasa takut inilah yang senantiasa ada pada diri seorang muslim tatkala dia beramal soleh. Dia takut dan khawatir Allah tidak menerima amalannya. Dengan sebab riya ataukah sum'ah ataukah tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Sahabat atau sahabiah mulia istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina atau wajilat qulubuhum." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kalbunya takut. Kata Aisyah, humul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun. Apakah mereka orang-orang yang meminum khamr dan mencuri wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la ya binta Siddiq, bukan demikian wahai bintu Siddiq. Humul ladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yaqbalallah min a'malihim. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa, melaksanakan salat, bersedekah dalam keadaan mereka takut amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kemudian yang kedua, mengerti dan memahami bahwasanya tidak ada suatu kenikmatan yang diberikan kepada kita melainkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat yang bersifat lahir ataukah batin, termasuk pula nikmat diberikan taufik untuk melakukan amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun kenikmatan yang datang kepada kalian, sesungguhnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada, walakinallaha yuzakki man yasha." Kalaulah bukan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa membersihkan dirinya dengan memperbanyak amal ketaatan, kebaikan, amal saleh, dan membersihkan dari segala dosa. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak ada seorang pun dari kalian yang bisa membersihkan dirinya kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengerti dan memahami bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah dari Allah. Bukan semata-mata jerih payah kita, namun itu keutamaan dari Allah. Kita akan merasa rendah diri, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sombong serta tidak riya terhadap amalan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, merasa takut terhadap murka Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah mengetahui bahwasanya di dalam diri-diri kita terdapat penyakit sum'ah ataukah riya. Takut ketika Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Takut jika Allah mengazab kita dan memasukkan kita ke dalam neraka. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Nabi bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk-bentuk dan harta kalian, namun Allah melihat kalbu-kalbu kalian dan amalan kalian. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang ada dalam kalbu kita, amalan kita, Allah mencatatnya, Allah pula yang akan membalasnya. Tatkala seorang muslim mengerti bahwasanya Allah memiliki sifat yang demikian, melihat, memperhatikan, mencatat dan membalas apa yang terselubung di dalam dadanya, dia akan senantiasa meluruskan niatan-niatannya agar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, agar kita terhindar dan terjauhkan dari penyakit riya adalah mengetahui akibat yang akan didapatkan oleh orang yang riya, baik akibat di dunia ataukah akibat di akhirat kelak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man samma'an nas di amalihi," siapapun yang memperdengarkan amalannya untuk manusia agar dipuji, disanjung, "Samma'allahu bihi," Allah akan memperdengarkan kejelekan amalan dia, busuknya niatan dia, min masami'il khalqi wa saghharahu wa haqqarahu. Allah akan memperdengarkan kejelekan dia di akhirat kelak di seluruh pendengaran manusia, di telinga-telinga hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Wa saghharahu, dan Allah akan menghinakan dia dan merendahkan orang tersebut. Na'udzubillah min zalik. Demikian balasan orang yang melakukan sum'ah, menyebut-nyebut amalannya untuk didengar dan dipuji oleh manusia. Allah balas dengan balasan yang setimpal. Demikian pula dalam hadis yang lainnya. Dalam hadis Abi Sa'id ibn Abi Fadalah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza jama'a Allahu an-nas liyaumil qiyamah liyaumin la raiba fihi." Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia pada hari kiamat, hari yang tidak diragukan datangnya. Nada munadi, maka menyerulah sang penyeru. Man asyraka bi'amalin amilahu lillahi ahadan. Siapapun yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan, dia berikan kepada makhluk, dia berikan kepada manusia. Kata sang penyuruh tadi, fal yatlub min ghairillahi thawabahu. Maka silahkan dia mencari, meminta ganjaran dan balasan dari orang yang diharapkan pujiannya, sanjungannya, dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang bisa membalas amalan kebaikan manusia dengan balasan yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah jami'an, menjaga amalan kita agar tidak sirna, menjaga amalan kita agar senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang sangat penting bagi kita untuk kita wujudkan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Upaya yang kelima yang akan menghilangkan penyakit riya yang ada dalam diri-diri kita adalah mengetahui dan meyakini bahwasanya umat manusia tidak akan bisa mendatangkan manfaat sedikit pun bagi diri kita. Sebesar apapun harta yang mereka miliki, setinggi apapun kedudukan yang mereka dapatkan, sebanyak apapun pengikut serta pembela dan bala tentara mereka, tidaklah bermanfaat bagi diri kita kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Nasihat yang demikian telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat yang mulia di saat dia masih kecil, diberikan wejangan dan bimbingan yang luar biasa mendidik seorang anak dengan akidah, dengan keyakinan yang lurus, dengan sikap fiqah yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Di antara bimbingan Nabi SAW kepada Ibnu Abbas, kata Nabi, wa'alam annal ummata law ijtama'at an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai gulam, wahai anak, seandainya umat manusia bersatu padu, jin dan manusia berkumpul, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang telah Allah tulis bagimu. Ini merupakan akidah yang patut kita tancapkan pada diri-diri kita dan senantiasa kita tempatkan di hadapan kedua mata kita. Tidak ada seorang pun, bahkan seluruh makhluk bersatu padu, tidak akan bisa mendatangkan manfaat bagi diri kita kecuali apa yang telah Allah tulis bagi kita. Kemudian yang kelima, agar kita bisa terhindar dari riya, adalah memperbanyak amalan-amalan ketaatan dikala tidak dilihat oleh manusia. Selain kita juga memperbanyak amal ketaatan yang dilihat manusia secara umum dengan tetap dilandasi oleh keikhlasan dan mutaba'ah, kita terus berupaya untuk melakukan amalan ketaatan tatkala kita bersendirian. Tatkala tidak ada orang yang mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in tubdu shadaqatin fa ni'mahu wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Jika kalian menampakkan, in tubdu shadaqat, menampakkan sedekah-sedekah kalian, ditunjukkan agar manusia menirunya, fa ni'mahu, maka sungguh itu bagus, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara, namun jika kalian sembunyikan sedekah dengan cara bersembunyi, tidak terang-terangan, sehingga tidak diketahui oleh orang, sehingga tidak mendukung dirinya untuk sombong ataukah ingin dipuji oleh orang, kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lakum, itu adalah yang terbaik bagi kalian. Kata Allah, khairul lakum, yang terbaik. Demikian pula melaksanakan salat di rumah-rumah kita, menghidupkan rumah dengan ibadah salat, dengan qiraatul Quran yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Zaid bin Thabit riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, afdalus salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salat yang paling utama adalah salat yang dilakukan oleh seorang hamba di rumahnya, kecuali salat yang bersifat wajib. Barakallahu fikum, lihatlah bagaimana bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali wasallam agar amalan kita terjaga. Agar amalan kita senantiasa dibangun di atas keikhlasan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan keutamaan membaca Al-Qur'an di rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Matsalul baitil ladzi," keutamaan rumah, "Matsalul baitil ladzi yuzkaru fihi ismullah azza wa jalla kamathalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan antara rumah yang dibacakan, yang disebutkan zikir tentang Allah Subhanahu wa taala bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan iqra'ul Qur'an. Bacakanlah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Di rumah-rumah kalian. Sehingga rumah kita menjadi hidup, tidak seperti kuburan. Rumah kita menjadi hidup dengan ibadah-ibadah sunnah. Demikian pula memperbanyak dan memperbagus qiyamul lail. Sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Yang zila rabbuna kulla lailatin ila sama'i dunya hina yabqa thulutsul lail al-akhir." Allah subhanahu wa ta'ala turun di langit dunia pada setiap malam tatkala tersisa sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, fayakulullahu azza wa jal. Allah mengatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapapun yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan. Wa man da'ani fa'ujibalah. Siapapun yang berdoa kepadaku, aku akan memberikan, aku akan kabulkan. Wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Dan siapapun yang meminta ampun, aku akan ampuni. Aku akan ampuni, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhillih. 7 golongan. Orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada naungan kecuali Allah. Di antaranya adalah rajulun tasaddaqa fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah, dia bersedekah tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi. Hatta la ta'lama shimaluha ma tunfiku yaminuha. Sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan, diinfakkan oleh tangan kanannya. Wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aynah. Dan seseorang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mencucurkan air matanya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir dari apa yang bisa kita sebutkan pada khutbah ini adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Doa yang merupakan ibadah yang mulia yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan pengabulannya. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku penuhi, aku kabulkan doa orang yang meminta. Meminta kepada Allah agar dijauhkan dari kesyirikan, kebid'ahan, kemunafikan, kekufuran dan semisalnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abi Bakar radiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh al-imam al-Bukhari di dalam kitab beliau al-adab al-mufrad, disahihkan oleh al-syeikh al-albani rahimahullah ta'ala. Nabi bersabda, asyirku akhfa min dabibin namli. Kesyirikan, asyirku fikum, kesyirikan pada diri-diri kalian, akhfa min dabibin namli, lebih rumit, lebih kecil daripada langkahnya semut yang sangat kecil. Kesyirikan sangat samar daripada langkahnya seekor semut. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sa'adulluka 'ala syai'in idza fa'altahu azhaba 'anka sigara syirki wa kibaraha." Aku akan tunjukkan kepadamu suatu perkara, jika engkau melakukannya, maka akan hilang, akan pergi syirik yang kecil ataukah syirik yang besar. Maka dengarkanlah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, faqul, katakan, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka ma la a'lam. Ya Allah, jagalah diriku dari menyekutukanmu sementara saya tahu. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam. Kemudian yang kedua, wa astaghfiruka ma la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya, menjaga amalan kita dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan saleh. Diberikan keistiqomahan oleh Allah hingga bertemu dengannya. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.